Afwan tanya, puasa putih itu puasa yang bagaimana? Kalau orang Jawa puasa mutih atau putih, yaitu hanya makan nasi saja, tidak dengan lauk atau sayur. Nah, itu bukan puasa namanya. Ini saya baru tahu kalau ada istilah ini ya. Pantasan kemarin disebutkan nih. Jadi puasa putih itu puasa hanya makan nasi aja. Ada memang orang Jawa. Iya. Atau yang putih-putih saja yang dimakan. Nasi, lem, lem juga warnanya putih. Nah, Allah musta'an. Manusia ini ada-ada saja ya. Masya Allah. Yang dimaksud kalau dalam sunnah Nabi SAW, puasa putih itu maksudnya puasa di hari-hari yang putih. Ya. Dinamakan ayyamul bidh. Hari-hari putih disebabkan karena itu di pertengahan bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Dinamakan hari-hari yang putih karena memang pada waktu itu sedang terang-terangnya bulan. Sehingga malam pun seperti siang, jadi cerah ya. Sehingga dinamakan putih ya, disebabkan karena terangnya. Nah, dianjurkan dan telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini.